Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sudarlun, berita siang edisi hari ini Kamis 7 Maret 2019 dibacakan Ardian Syah. Ustadz Abdul Somad tiba di Stadion Cergapu Biren. Haji Umar tinjau di Sub Biren, alat kir kendaraan sudah setahun tidak berfungsi. Pemuda dan waria berjuluk Angel Vanessa diringkus WH Kota Langsa. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun pendakwah kondang Indonesia asal Riau Ustadz Abdul Somad tiba di Stadion Cergapu Biren Kamis 7 Maret 2019. Ia dijadwalkan akan memberikan tausiah pada kegiatan peringatan hari lahir atau haul keempat Majelis Taklim Sirul Mubtadin. Kegiatan ini juga akan dirangkai dengan deklarasi Barisan Muda Umat atau BMU dan Wanita Peduli Umat atau WPU. Ustadz Somad tiba di Stadion Cergapu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ustadz Somad akan memberikan tausiah setelah mempersijuk 6 unit mobil ambulan milik jamaah Sirul Mubtadin. Kemarin, Rabu 6 Maret 2019, Ustadz Abdul Somad memberikan tablik akbar di lapangan Blang Asan, Pesangan. Sudarlun anggota Komite DPD RI asal Aceh, Hasudirman, melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Biren, Rabu 6 Maret 2019 untuk meninjau tempat kir kendaraan. Pengakuan operator selama ini untuk kir kendaraan dilakukan secara manual sehingga tidak efektif dalam melakukan kir kendaraan sesuai standar. Dengan kondisi alat kir tersebut dikhawatirkan berisiko bagi pengguna jalan. Sementara Kadis Perhubungan Biren Mulyadi SE berharap Hasudirman dapat membantu berfungsinya kembali alat kir kendaraan di Dishub Biren. Sudarlun petualangan cinta waria berjuluk Angel Vanessa dengan seorang pemuda berakhir pada Rabu 6 Maret 2019 dini hari. Pasangan sejenis yang menjalin hubungan tak lazim ini diringkus petugas WH Kota Langsa di jalan rel kereta api Gampung Payabujuk Blang Pase, Kecamatan Langsa Kota. Data yang diperoleh, lelaki cantik berinisial MR 22 tahun yang lebih populer dengan nama panggilan Angel Vanessa merupakan seorang waria. Ia tercatat sebagai warga Gampung Lukbani, Kecamatan Langsa Barat. Sementara pasangannya TMS 20 tahun beralamat di Syah Kuala Simpang Remi, Kecamatan Langsa Kota. Keduanya diringkus petugas WH saat memadu kasih di lokasi gelap antara kios dan ruko di jalan kereta api pada pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Lokasi penangkapan pelaku pasangan tak lazim ini hanya terpaut 50 meter dari kantor Dinas Syariat Islam Kota Langsa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Gunung Merapi di Yogyakarta mengeluarkan awan panas guguran pada Kamis 7 Maret 2019 dengan jarak luncur 1.200 meter. Melalui akun Twitter, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG menyebut luncuran awan panas terjadi pada Kamis pukul 7.44 waktu Indonesia Barat dengan durasi 121 detik yang mengarah ke Kali Gendol. Dari pengamatan visual melalui pos pengamatan Gunung Merapi Kaliurang, Kamis pagi Gunung Merapi berkabut suhu udara 20,3 derajat Celcius, kelembapan udara 88%, dan tekanan udara 918,2 HPA. Dari analisis morfologi kubah lava Gunung Merapi yang terakhir dirilis BPPTKG, volume kubah lava Gunung Api mencapai 461 ribu meter kubik dengan laju pertumbuhan 1.300 meter kubik per hari. Sudarlun Wakil Sekjen Partai Demokrat Rahlan Nasidik mengatakan Andi Arief telah menyampaikan keinginan mengundurkan diri dari kepengurusan partai, tetapi masih menunggu keputusan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Rahlan, SBY telah mengetahui kasus dan pengunduran diri Andi Arief dari pemberitaan media massa, tetapi ia merasa hal tersebut harus disampaikan langsung. Ia mengaku belum menemukan waktu yang tepat untuk melaporkan langsung pengunduran diri Andi Arief kepada SBY yang sedang mendampingi istrinya menjalani pengobatan di Singapura. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Kamis 7 Maret 2019. Berita sore Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Berita siang ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.